bulat tulai, masa mana ribur di palak kitai. Nama galatiko daun madisi, meralet masih TKP dohot na asingi. Alaya dong dosada asing miakai, nang tarbarita tusandok luati. Iman nama tumba kita bataki, di dok Madina deba rege gowarni. Nama tumba nama rege tar songon to pala doang gaur dokni. Daug magot tingi, kuhut mar topap-topap, nang si mangidoi. Lakani si majojat, soring-soring mai, laos humutur-hutur ma, ia dagingi. Laos umutur-putur mah, ia dagingi.